otak ku yang mati. Lihat, dengar, dan rasakan. Kau menjadi seorang manusia. Mandiri atau mati, kebenaran yang pasti. Mandiri atau mati, lihat, dengar, dan lakukan. Tuntutan menjadi seorang mandiri, membunuh semua keharaman yang ada. Mandiri atau mati, lakukan mandiri.